Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut langit zatil manazil yang memiliki kedudukan-kedudukan garis-garis tamurru bihasyamsu wal qamaru yang berjalan pada garis tersebut matahari dan bulan. Bahwasanya langit yang ada yang Allah ciptakan itu memiliki segala isi dari benda-benda yang ada di atas langit. Mereka beredar dengan teratur, dengan begitu rapihnya sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Dan itu semuanya merupakan tanda keagungan Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Tidak ada benda-benda langit yang begitu banyak, bintang-bintang dan seterusnya, yang berantakan, apalagi yang sampai, barakallahu fiikum, tidak teratur. Itu semuanya Allah Azza wa Jalla tetapkan. Ya. Sampai pada waktu yang Allah tetapkan pada hari kiamat menjadi hancur semuanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan wal yaumil mau'id. Ai wa bi yaumil kiamati. Allah bersumpah dengan hari kiamat, hari yang dijanjikan. Hari yang sudah ditetapkan kejadiannya. Alladzi wa'adallahu al-khaluqa an yajma'ahum fi. Yang mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada seluruh makhluk untuk mengumpulkan di hari kiamat. Mengumpulkan mereka semuanya. Di hari kiamat, semua manusia, dari manusia yang paling pertama sampai manusia yang terakhir, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidi wa masyhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ai wa syahidun yashhadu wa masyhudun yashhadu alaihi. Yaitu demi yang menyaksikan dan yang dipersaksikan atasnya. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan qutila ashabul ukhdud. Maka binasalah orang-orang yang membuat parit-parit untuk menyiksa manusia. Yaitu kisah ini adalah kisah orang-orang yang bertauhid di zaman dulu. Orang-orang yang tidak mau berbuat kesyirikan di daerah Yaman. Dari umat-umat terdahulu disiksa oleh para pembesar-pembesar di negeri Najran. Di daerah Yaman. Yang mana mereka ketika mengikrarkan ketauhidannya, mereka dipaksa untuk murtad kembali. Dipaksa untuk menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka dibikinkan parit, kemudian disuruh untuk melompat ke dalam parit yang berisi api yang menyala-nyala. Ya. Idhum alaiha atau an-naridatil waqud. Yaitu api yang ada kayu bakarnya yang begitu besar. Subhanallah, masyaallah, rahman wa rahmatullah. Lu'ina alladhina syaqqu fil ardi syaqqan 'aziman. Telah dilaknat orang-orang yang membuat lubang seperti kanal di tanah yang begitu besar. Lita'dzibil mu'minin, untuk menyiksa orang-orang yang beriman. Wa alqadun nar asyadida dzatil atau dzatil waqudi. Kemudian mereka membuat api yang begitu besar dengan kayu-kayu bakar. Ya. Ini yang dilakukan oleh para pembesar-pembesar negeri Najran di daerah Yaman. Untuk apa mereka membuat parit seperti itu? Untuk menyiksa orang-orang lita'dzibil mu'minin, untuk menyiksa orang-orang yang beriman, yang tidak mau bertaubat, yang tidak mau berbuat kesyirikan. Ya. Aw qadun naru syadidatal waqud. Mereka menyalakan api yang begitu besar yang menggunakan kayu-kayu bakar. Wa hum 'ala atau idhum 'alaiha qu'ud. Ya. Ya, ini tatkala mereka duduk di sekelilingnya. Idhum qu'udun 'alal ukhdudi wa mulazimuna lahu. Ketika mereka duduk di samping parit-parit tersebut, ya, mereka terus duduk di situ untuk menunggu menyala, pakai menyiksa orang-orang yang bertauhid. Hadirin, ini di antara ujian yang begitu berat yang diterima umat-umat terdahulu. Ketika mereka berpegang dengan ketauhidan, ketika mereka tidak mau berbuat kesyirikan, mereka disiksa, ya, oleh para pembesar-pembesar kaumnya, dipaksa untuk masuk ke dalam api yang menyala-nyala di dalam parit tersebut. Ya. Dalam keadaan apa? Para pembesar-pembesar negeri Najran itu berduduk menonton. Ya, kemudian orang-orang yang beriman suruh melompat ke situ, membakar dirinya mereka sendiri. Subhanallah. Ya, ini ujian yang begitu berat bagi umat terdahulu. Karena memang Allah Azza wa Jalla tidaklah akan membiarkan, ya, seorang kecuali dia akan diuji. Seorang kalau sudah mengatakan beriman, kalau sudah mengatakan saya bertauhid, itu pasti kadang akan ada datang ujian. Cuma ujian yang terjadi pada umat-umat terdahulu seperti yang Allah abadikan dalam surat Al-Buruj itu begitu beratnya. Ya. Mereka disuruh masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Lah ini yang menyiksa nonton. Dijadikan bahan tontonan, subhanallah. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, dan mereka terhadap apa yang mereka perbuat terhadap kaum mukminin, orang-orang yang bertauhid, itu menyaksikan, menonton. Ya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin min tankil wa ta'dzib hudur. Ya, mereka ini ashabul hudud yang membuat parit-parit tersebut, ketika menyiksa kaum mukminin, mengazab kaum mukminin, itu hadir menyaksikan tersebut. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizi al-amin. Dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang bertauhid, menyiksa kaum mukminin, kecuali karena sebab mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ya. Jadi sebabnya cuma satu saja. Ya. Ini satu kejadian yang sangat-sangat mengerikan. Ketika satu umat manusia, bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang, ya, tapi sebuah umat, sebuah komunitas manusia, orang-orang yang bertauhid, ya, disiksa, dibikinkan parit yang begitu besar, dinyalakan api yang begitu besar, setelah itu disuruh nyemplungkan diri mereka sendiri ke situ. Dan tidaklah mereka disiksa seperti itu, ya, kecuali karena sebab mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Ya, wa ma akhadhuhum bimithli hadzal iqab asyadid illa an kanu yu'minuna billahil aziz. Tidaklah, ya, mereka menyiksa dengan siksaan yang begitu pedih, begitu mengerikan ini, kecuali karena sebab orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa. Alladzi la yughalab, Allah yang tidak akan mungkin terkalahkan. Ya, beriman kepada Allah Al-Hamid fi aqwalihi wa af'alihi wa awsafihi. beriman kepada Allah yang terpuji dalam segala ucapannya, firman-Nya, dalam segala perbuatannya, dalam segala sifat-sifatnya, semuanya Allah terpuji. Ya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, yaitu yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Ya. Dalam keadaan apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah justru disiksa. Diazab dengan azab yang begitu mengerikan. Ya. Kemudian apa? Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah itu Maha menyaksikan segala sesuatu, termasuk apa yang dilakukan oleh ashabul ukhdud yang menyiksa kaum mukminin, menyiksa orang-orang yang bertauhid, ya, dengan dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Itu Allah Maha menyaksikan perbuatan-perbuatan yang sangat jahat terhadap kaum mukminin, Allah saksikan. Ya. Maksudnya di sini Allah akan membalas. Pasti Allah akan membalas orang-orang yang zalim, yang berbuat kejahatan, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Ya, wallahu ala kulli syai'in syahid, syahidun la yakhfa 'alaihi syai'. Allah menyaksikan itu semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Ya. Sehingga disebutkan di sini, Allah menyebutkan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menfitnah orang-orang yang beriman laki-laki, orang-orang yang beriman perempuan. Ya, semalam ya tubuh, kemudian mereka tidak bertaubat. Ya, menimpakan siksaan, menimpakan ya azab kepada orang-orang yang beriman. Ya, sebabnya karena iman saja. Mereka enggak salah apa-apa. Mereka tidak memiliki kesalahan dan dosa apapun kecuali karena sebab beriman kepada Allah yang Maha Esa. Tidak mau berbuat kesyirikan. Ya, maka orang-orang yang menyiksa mereka, ya, semalam ya tubuh kemudian tidak bertaubat, falahum azab jahannam, maka buat mereka ada azab jahannam, walahum azabul harik, dan buat mereka ada azab yang membakar. Jadi balasan sesuai dengan apa? Amalan. Karena dulu mereka membakar kaum mukminin, orang-orang yang bertauhid di dunia, maka Allah siapkan, ya, untuk mereka azab yang setimpal di jahanam yang jauh-jauh lebih panas daripada api dunia. Ya, innal ladzina harraqul mu'minin wal mu'minati binnar. Sesungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan kaum mukminat dengan api, liyusrifuhum an dinillah, agar mereka berpaling dari agama Allah, semalamnya tubuh kemudian mereka tidak bertaubat, falahum fil akhirati azabul jahannam, maka buat mereka azab neraka jahannam. Walahum al-azabu asyadidu al-mukhrik, buat mereka azab yang sangat pedih lagi membakar di api neraka jahannam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini sebuah kisah yang luar biasa yang Allah abadikan, ya, di surat Al-Buruj, tentang betapa beratnya orang-orang terdahulu mendapatkan ujian dari Allah azza wa jalla. Ya, maka kita bersyukur sebagai seorang mukmin, alhamdulillah kita, ya, diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa bertauhid. Ya, sampai saat ini alhamdulillah Allah masih berikan kita keselamatan. Ya, coba kalau kita mendapatkan ujian yang begitu berat seperti umat-umat terdahulu. Tidak boleh menjadi orang yang bertauhid. Tidak boleh untuk menjadi seorang yang beriman, ya, kecuali harus disiksa, harus diazab semacam. Mungkin kita enggak mampu. Ya, subhanallah. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, ya, sampai saat ini Allah memudahkan kita dalam menjalankan ketauhidan, memudahkan kita dalam menjalankan agama. Ya, ini satu nikmat yang luar biasa yang harus kita bersyukur kepadanya. Ya, sebagai satu rasa syukur yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam fitan, mengistiqomahkan kita di atas tauhid, di atas sunnah. Karena ternyata umat-umat terdahulu mendapatkan cobaan-cobaan yang sangat berat, yang, ya, kalau seandainya kita mendapatkannya mungkin kita enggak akan mampu. Ya, akhirnya mereka betul-betul, ya, disiksa sampai membakar diri-diri mereka, disuruh nyemplung ke dalam api yang menyala-nyala, meninggal dunia sebagai syahid mempertahankan iman. Ya, karena keimanan mereka yang begitu luar biasa, Allah abadikan mereka dalam surat Al-Buruj.